Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam Senin kali ini. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bab laisal wasilu bil mukafi. Bab yang membahas tentang bahwa bukanlah dikatakan benar-benar menyambung tali silaturahmi sebatas membalas kebaikan saudara. An Abdullah ibn Amrin, hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma. Ini salah satu sahabat yang menulis paling banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau juga sahabat yang sangat semangat beribadah. Pernah hampir setiap hari berpuasa. Setiap malam sholat malam. Ini sahabat ini. Abdullah ibn Amr. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah dikatakan orang yang benar-benar menyambung tali silaturahmi adalah orang yang membalas kebaikan keluarganya. Walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Namun orang yang sebenar-benarnya di dalam menyambung tali silaturahmi adalah orang yang apabila diputus kekeluargaannya, dia berusaha menyambung. Dia berusaha apa? Menyambung. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, laisal wasilu. Al wasilu. Alif lam di situ ya. Al wasilu. Alif lam di situ namanya alif lam li ta'rifil jinsi. Untuk memperjelas jenis. Untuk memperjelas jenis maksudnya al-wasil. Wasil itu artinya yang menyambung. Yakni jenis orang yang menyambung dengan benar-benar menyambung. Begitu. Ya, jadi Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan yang benar-benar menyambung tali keluargaan itu bukan orang yang hanya sebatas membalas kebaikan keluarganya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Walakinnal wasil. Ya. Namun orang yang benar-benar dikatakan menyambung itu adalah orang yang apabila diputus kekeluargaannya oleh saudara-saudarinya, dia berusaha menyambungnya. Dia berusaha apa? Menyambungnya. Naam. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini. Ya'ni wasala qaribahu alladhi qata'ahu. Sebelum kita menjelaskan penjelasannya Imam Al-Munawi, saya perlu menyampaikan apa yang dimaksud dengan rahim. Ya. Sekarang ini banyak orang yang ke tempat temannya ini dalam rangka silaturahmi, salah. Ya, makanya saya kasih tahu dulu apa makna rahim. Ya. Rahim itu ya ada tiga makna. Yang pertama mahram. Yang pertama apa? Mahram. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga semua keluarga. Baik bapak, mbah, buyut, canggah, dan seketurunannya. Ini yang sahih, yang ketiga. Ya. Yang namanya rahim itu adalah usul wal furu' wal hawashi. Sedulur. Ya, baik itu ke atas, kakek, nenek ke atas, atau ke bawah, anak, cucu, ya, atau ke samping, saudara, saudari, atau adiknya bapak, paman, bibi, atau eyang, adiknya mbah. Itu semuanya namanya apa? Rahim. Fin nasab. Ini penting. Nasab. Bukan sepersusuan. Kalau dia masuk keluarga tersebut menjadi mahram karena sepersusuan, niku senes rahim. Paham gak? Ya, bukan rahim. Rahim itu adalah keluarga senasab. Meskipun bukan mahram, meskipun bukan ahli waris. Meskipun bukan ahli waris. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar menyambung tali kekerabatan adalah orang yang menyambung tali kekerabatan di saat kerabatnya memutus. Di saat kerabatnya apa? Memutus. Ya. Naam. Di sini kata Imam Al-Munawi rahimahullah nabbaha bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengingatkan kita bahwa annaman kafa'a man ahsana ilaihi la yu'addu wasilan lirrahim. Beliau ingin menegaskan, mengingatkan kepada kita bahwa orang yang hanya sebatas membalas kebaikan keluarganya belum dikatakan orang yang benar-benar menyambung. Wa innamal wasil alladhi yaqta'uhu qaribuhu fayuwasiluhu. Dan hanyalah dikatakan orang benar-benar menyambung tali kekeluargaannya, silaturahminya adalah ketika keluarganya memutus hubungan dengannya lalu dia berusaha membenahinya dengan cara menyambungnya. Beliau lanjutkan, wa hadza isyaratun ila rutbatil aliyyati fi dzalik. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada derajat yang paling tinggi dalam penyambungan silaturahmi. Ya. Menyambung tali silaturahmi dengan derajat tertinggi adalah menyambung di saat diputus. Kalau hanya sebatas balas-membalas, ya namanya menyambung. Tapi tidak sehebat kalau menyambung yang diputus oleh keluarga kita. Ya. Kita punya adik, punya kakak. Dia biasa baik sama kita baik sama dia. Biasa kan? Biasa. Itu disebut nyambung enggak? Ya disebut nyambung. Tapi tidak sehebat apabila keluarganya memutus dia, tapi dia berusaha menyambungnya. Perih, sakit, jengkel, kecewa, tapi dikalahkan. Tapi apa dikalahkan? Itu maksud Nabi alaihi salatu wassalam. Paham gak? Nah, jadi Nabi alaihi salatu wassalam tidak menafikan, wah saya udah nyambung kok, ini hubungan kita baik. Betul, itu dikatakan menyambung, tapi belum sebenar-benarnya. Ya, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu doa kalau dengar geluduk. Ya, kalau dengar apa? Geluduk. Nah. Karena itu adalah pecutan malaikat ngatur awan. Ngatur awan. Nah, awan itu kan diatur. Pergi ke sana gitu. Nah, biar hujannya na'am diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Saya ulangi lagi. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam ingin memberikan isyarat bahwa yang namanya kedudukan paling tinggi menyambung tali silaturahmi itu di saat sedulur keluarga kita memutus kita, tapi kita dengan besar hati mau berusaha membenahi hubungan. Membenahi apa? Hubungan. Ini. Wa illa falau lam yaqta'hu ahad min qarabatihi wastamarra huwa ala muwasalatihim udda wasilan. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, wa illa, sebenarnya ketika tidak ada terjadi pemutusan tali silaturahmi dari siapapun kerabatnya, dia terus-menerus melanjutkan hubungan baik, ya, saling memberi manfaat, saling memperhatikan, dia disebut menyambung. Tapi tidak sehebat kalau diputus dia berusaha nyambung. Seringnya kan orang jengkel ya, kalau diputus, lah ora apa-apa, ora kenal sisan, kan gitu. Nah, tapi Nabi alaihissalatu wassalam ingin membimbing, jangan mutungan. Jangan apa? Jangan mutungan. Marah ya biasa, tapi jangan dibablas-bablasakan. Ya. Dikontrol. Dikontrol. Ya. Ya, kita manusia. Artinya punya marah. Ya, punya tersinggung. Ya. Tersinggung dengan kakak kita, tersinggung dengan adik kita, tersinggung dengan bapak ibu kita. Ya, marah wajarlah, namanya manusia marah. Tapi jangan sampai marahnya itu keluar dari batas syariat. Batas apa? Syariat. Ya. Tiru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah, tapi marahnya Nabi itu tidak akan keluar dari batas syariat. Pernah itu ada dua orang, ya di depan Nabi itu, di depan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lah kalian berdua ini mengimani Musailamah al-Kadzab apa enggak? Nabi palsu." "Oh ya, beriman." Coba. Nabi ditentang dengan terang benderang tanpa tedeng aling-aling di depan wajah beliau. "Kalian berdua mengimani enggak Musailamah al-Kadzab?" "Oh iya, aman Nabi, kami mengimani." Nabi marah enggak? Marah. "Lau kuntu qatilan wazdan laqataltukuma." Beliau bersabda, "Kalau seandainya aku boleh secara syar'i membunuh duta, membunuh orang yang diutus, akan aku bunuh kalian berdua." Beliau marah kan? Tapi batasan syariatnya yang namanya orang kafir sedang menjadi duta tidak boleh dibunuh. Beliau marah tapi ngerem, ngontrol. Ya. Kita marah nih diputus kekeluargaannya. Hubungan diputus, WA gak dijawab dan lain-lain. Kan kita marah ya, tersinggung. Barakallahu fikum. Ketika kita tambah mutus sekalian, berarti kita melanggar syariat. Lepas kontrol. Lepas apa? Kontrol. Nah terus bagaimana kalau kita WA sudah gak dijawab? Ya udah, kita doakan. Kita apa? Doakan. Kita tetap memberi hadiah walaupun lewat orang lain. Ya. Nah, kita tahu kalau dia tahu kita yang ngasih bakal ditolak, dibuang ke tempat sampah. Ya sudah, kita lewat orang lain. Ya tetap perhatian. Nanti lama-lama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan usaha kita. Percaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengerti siapapun yang meniatkan kebaikan. Ya. Ada kalanya kita punya sedulur, waduh benci banget sama kita. Kita mau ngomong, gak bakal dijawab. Kita WA, gak bakal dijawab. Kita ngasih, mungkin didoi. Ya. Nah, gak butuh pemberian kamu. Kan kayak gitu. Saking emosine. Gitu. Terus gimana? Kita ikut mutung sekalian? Ya wis, ora apa-apa. Enggak. Ya, kita sabar. Ya. Nah, kita sabar, kita mendoakan, kita punya rezeki, ya kita kasih walaupun lewat tetangganya. Ya, tapi kita pesan, ah jangan ngomong kae, ya. Nah, pokoknya ini kasih. Dan kadang-kadang qadarullah itu, saudara kita itu orang butuh. Orang butuh, tapi jengkel sama kita, mungkin kita pernah ngomong gak enak. Kita minta maaf, kalap tidak, ridho dia, kalap kecewa, dan seterusnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ya balasan yang baik. Ya. Seandainya sampai mati pun ya, saudara kita ini terus membenci kita, tapi kita berusaha mendekatinya walaupun dari jalur yang lain, Allah akan membalasnya di akhirat. Allah akan membalasnya di akhirat. Nah, ini. Bisa jadi nanti begitu kita meninggal, dia baru tahu, tetangganya cerita, selama ini yang saya kasih itu dari saudaramu itu. Kan nanti dia bisa terenyuh, nangis setelah itu, ya enggak apa-apa. Ya, ternyata dulurku lanang ya perhatian ya. Dia berusaha mendekati. Ya. Dulu ternyata dia itu ketus sama saya, memang lagi banyak pikiran mungkin. Ya. Sehingga dipinjemin duit 1 juta, 2 juta, dia jawabnya saya masih punya kebutuhan. Kan bisa jadi, cuman kayak gitu aja, apa namanya, terus tersinggung. Kita kelihatan pakai mobil, kita kelihatan ya berkecukupan, tapi begitu dipinjemin 2 juta saja. Memang pas pada saat itu gak ada. Ternyata saudara kita tersinggung kebablas-bablas. Ya. Karena kita hidup itu sanang sinawang ya, sawang sinawang. Cuma saling lihat-lihatan tok, utuh kayak wong kepenak ya, ulang kepenak gitu. Padahal kan kita masing-masingnya punya tanggungan. Ini. Apapun itu ya, keretakan, kerenggangan sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi. Lakin rutbatuhu duna man wasala man qata'ah. Ketika orang saling balas membalas kebaikan kepada keluarganya, saling sambung menyambung, dikatakan wasil, penyambung silaturahmi, namun derajatnya di bawah orang yang menyambung kekerabatan yang diputus oleh keluarganya. Oleh keluarganya. Karena ingat, sisi juangnya lebih besar. Sisi juangnya lebih besar. Kesabarannya lebih harus dipupuk. Ya. Naam. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, la yalzam, tidak melazimkan pada sabda Nabi alaihissalatu wassalam, min nafyil wasli, dari Nabi alaihissalatu wassalam menafikan penyambungan, subutul qata', ya sabitnya pemutusan tali silaturahmi. Ya. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam kan bersabda apa tadi? Laisal wasil. Bukanlah orang yang menyambung dengan sebenar-benar menyambung. Kan gitu. Bil mukafi. Hanya sebatas balas-membalas kebaikan sesama sedulur. Sesama kerabat yang hubungannya baik. Kata Imam Ibnu Hajar. Memaknakan hadis ini. Ketika Nabi mengatakan. Tidaklah menyambung dengan sesungguhnya. Kan menafikan tuh. Tidaklah. Itu tidak bermakna pasti sudah memutus. Gitu tidak. Kenapa? Fahum salah sudah rojat. Karena yang namanya hubungan antara sedulur dengan sedulurnya, saudara dengan saudaranya, keluarga dengan keluarganya ini, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-wasil. Apa itu al-wasil? Man yatafaddol wala yutafaddol alaihi. Orang yang menyambung namun tidak disambung. Ya. Dia baik sama kerabatnya, tapi kerabatnya gak mau tahu. Cuek, asuh, dan tidak menganggap. Ini disebut apa? Orang yang berusaha menyambung. Walaupun tidak connect, gak urusan. Ya. 6. Boro-boro kalau kita sedang barang gawe, dia datang. Ya. Kita sakit saja dia gak jenguk. Kita sakit, dia saja tidak jenguk. Padahal pernah adik, pernah kakak. Ya. Nah, bisa terjadi? Bisa. Ya, sangat bisa terjadi. Walaupun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena itu perih. Karena itu sakit. Karena itu pasti membuat kita berpikiran, ya, berpikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mukafi. Ya, di bawahnya ini. Apa itu al-mukafi? Alladzi la yazidu fil i'tha'i 'ala ma ya'khudz. Al-mukafi adalah orang yang tidak menambah untuk memberi sebatas apa yang dia ambil. Maksudnya imbang, sportif saja gitu. Saudaranya ngasih, ya kita ngasih. Timbal balik, memberikan manfaat. Itu namanya apa? Mukafik. Ya. Naam. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam lafaz ini, man afda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ya. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka kembalikanlah. Maksudnya kembalikanlah, maka imbangilah. Dengan cara yang kamu pandang sudah bisa mengimbangi. Misalnya orang ngasih ke kita, ya. Kita ini berusaha juga ngasih ke dia. Dia biasa ngasih hadiah ke kita, maka kita berusaha memberikan hadiah ke dia. Jangan diberi terus jazakallah khair, ya. Jazakallah khair. Dia selalu membalas pemberian saudara dengan jazakallah khair saja. Ya bagus, tapi kan Nabi SAW sabdanya bagaimana? Ketika kamu diberi oleh saudaramu, berusahalah untuk membalas. Hingga sampai pada tingkatan kamu gak punya apa-apa. Baru jawablah dengan jazakallah khair, karena itu terbilang telah membalas. Jadi ucapan doa jazakallahu khairan saja itu ketika tidak ada, ya sudah mentok, kita sudah tidak ada yang kita berikan kepada saudara kita, paham ya? Nah, jangan pernah kita berpikiran lah itu orang kaya lah, dia ngasih ya nggak mungkin saya kembalikan. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya, memang kadang-kadang kita bingung ya, dia mau dikasih apa sih? Apa-apa udah punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya membimbing kita, ketika saudaranya memberi ke kita, kita balas. Walaupun mungkin di sisi beliaunya ini mau dikasihkan lagi orang lain. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mau bakul roti kok dikasih roti? Enggak urusan, barangkali nanti rotinya dikasihkan ke orang lain lagi, enggak apa-apa. Ya tidak. Tidak mengapa. Oh, dia petani kok kita kasih beras. Kita punyanya beras. Ya. Naam. Tidak mengapa seperti itu. Ya. Jangan pernah barakallahu fikum meremehkan pemberian. Ya. Jadi membalas dengan jazakallahu khairan doa itu di saat kita tidak memiliki sesuatu yang kita berikan lagi kepadanya. Walaupun tidak satu tempat. Misalnya dia ngasih di hari Senin, nanti setelah sebulan kita gantian ngasih. Jadi paham ya? Nah, jadi kita tuh tidak di bawah terus. Tidak di bawah terus. Kadang-kadang kita di atas, saudara kita di bawah. Kadang dia di atas, kita di bawah, kayak gitu. Yang ngasih, memberi, ngasih, memberi. Walaupun secara nilai berbeda. Namanya dia orang kaya, ya ngasihnya sesuatu yang lebih berharga. Kita namanya orang pas-pasan, kita ngasih sesuatu yang... Nama apa yang kita punya, namanya kita orang desa ya, orang gedung gede, pasinggangan, punyanya apa? Ya mungkin punyanya budin, duren, apa, ya kita kasih itu yang kita punya. Ya, naam. Barakallahu fikum. Ini. Dan kita tidak mengharap kembalian yang lebih besar. Ya. Kita tuh ngasih ke saudara, kita bukan ngasih seperti naruh kartu ATM ya. Kartu ATM kan kartu tok, dipencet metu duit ya. Nah, kita ngasih budin keluar motor gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi mengharap kembalian yang lebih besar. Tidak seperti itu. Kalau mau seperti itu, muamalahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngasih saudara kita, niat sedekah, selesai sudah, nanti Allah yang membalas. Jadi saya tidak membalas dari saudara ini, tapi saya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita memberinya sudah seperti itu, saya ngasihlah sama orang ya, tapi saya mengharapnya kepada Allah. Itu nanti kita anti kecewa. Anti kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita kasih itu tidak punya akhlak. Sudah sering dikasih tapi senengnya gundengi. Ya. Ini orang sering dikasih, ya padahal disantuni, tapi ya kurang pelajaran terus gitu loh. Akhlaknya gak baik-baik. Kita bisa kecewa kan? Tapi kalau kita sudah niat, saya beri, muamalahku dengan Allah. Urusan dia mau berterima kasih, urusan dia mau membalas, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau kita bermuamalahnya dengan dia, ya, yang kita dapat apa? Terima kasihnya dia atau pemberiannya dia, selesai. Bisa dipahami ya? Insyaallah, na'am. Itu al-mukafi. Yang ketiga, al-qati'. Alladhi yutafaddal alaihi wala yutafaddal. Hanya menerima sambungan namun tidak menyambung. Ya. Keluarga kerabatnya baik sama kita, kita tidak baik sama keluarga. Berarti kita dikatakan pemutus tali silaturahmi. Ya. Naam. Ini dibahas dulu karena kekeluargaan itu kalau bisa jangan pernah pecah. Jangan pernah apa? Jangan pernah pecah. Naam. Dan ini bisa disambungkan dengan apa? Menyambung tali persaudaraan sesama ikhwah. Sesama apa? Sama ikhwah. Naam. Jadi kalau kita punya ikhwah yang memutus hubungan dengan kita, kita berusaha sambung. Urusan dia tidak mau nyelinguk, tidak mau nengok, tidak mau membalas salam, urusan dia. Begitu. Tapi kita berusaha nyambung. Kalau dia baik sama kita, kita juga sambung, namanya mukafi. Kalau saudara kita yang baik sama kita, namun kita tidak menggubris, berarti kita yang memutus tali persaudaraan. Ya. Keluarga, kalau bisa jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah. Nah, dijaga baik-baik. Dijaga baik-baik. Ya. Nabi SAW mencontohkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut. Nah. Oleh karenanya di sini ada bab baru. Babnya unik. Bab fadli mayyasilu dzarrahimiz zalim. Ya. Bab yang membahas tentang keutamaan dan pahala yang besar ketika seseorang menyambung tali kekeluargaan dengan keluarga yang zalim. Unik kan? Ya. Nah, ini bab ini akan menjelaskan tentang apa? Al-wasil, menyambung. Menyambung. Anil Barra'i. Dari sahabat Al-Barra. Radiyallahu ta'ala anhu. Anil Barra'i. Qala. Ja'a A'rabiyun. Datang orang Arab Badui. Faqala ya Nabiyallah. Wahai nabinya Allah, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alimni amalan yudkhilunil jannah. Ajarkan kepadaku satu amalan yang akan membuatku masuk ke dalam surga. Ya. Arab Badui itu banyak yang muslim juga. Banyak yang muslim juga. Qala, Nabi SAW menjawab, la'in kunta aqasarta al-khutbata laqad a'radtal mas'alata. Amalan yang pertama, ya, kan dia tanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Nabi menjawab, pendek kan khutbahmu, padatkan isinya. Termasuk amal soleh apa? Kalau khutbah itu jangan panjang-panjang, sing penting bobote ada. Ya. Senang apa enggak Pak? Kalau Jumatan, khutbah pendek, tapi isinya padat. Apa sing dawa, tapi tidak jelas rangkumannya. Ya, kita senang yang pendek, tapi apa? Jelas, titik permasalahan yang disampaikan gamblang. Ini loh yang disampaikan. Ya. Karena ini membuat jamaah ringan, dapat ilmu, ya, tidak marah-marah dengan ibadah. Ya enggak? Senang sih. Ah, ini khotbah cepat ya, kan gitu. Balik asik. Ya. Nah, balik asik. Tapi dapat ilmu. Jumatannya sah. udah dapat ilmu, jumatannya sah, menyenangkan. Ya, ini artinya apa? Membuat saudaranya ya sempurna dalam ibadah. Daripada sih ya menyampaikan ngalor ngidur, olah jelas, panjang kali lebar, bunder, muter, bulet, ya pulang itu jamaahnya pada lesu, khotbah jare kaya wong orasi, ya nah lama banget, ya apalagi kalau khotbah digunakan untuk kampanye la ilaha illallah, itu lebih parah lagi, ya nah lah seminggu sejumat sekali itu kaum muslimin mendengarkan khutbah, fungsinya untuk apa? Biar mendapatkan nasihat, ya enggak? Terbimbing gitu loh. Seminggu sekali, setiap hari udah sholat 5 waktu, ketemu saudaranya, ya. Nanti kalau Jumatan, dia ikut, ya. Kalau Jumatan kan wajib. Wajib kan? Kalau ta'lim begini, dikasih jadwal ini loh, di Nur Rahman, setiap ba'dal maghrib isya, belum tentu dia datang. Tapi kalau Jumatan enggak datang kan, dosanya besar, dia gak akan berani. Oh iya, Jumatan pasti berangkat. Dan pasti dia akan mendengarkan apa? Khutbah. Kalau tidak ngantuk. Kalau tidak apa? Ngantuk. Nah, jadi yang pertama apa? Kalau kamu bisa khutbah, khutbahlah yang pendek. Tapi ada isinya. Tapi ada apa? Isinya. Ya itu perlu latihan. Perlu apa? Latihan. Aktiqin nasamah. Yang kedua, bebaskanlah nasamah. Nasamah itu budak. Ya. Arti aslinya sih nasamah itu semua yang punya ruh. Semua yang punya ruh. Tapi yang dimaksud adalah apa? Manusia. Bebaskanlah budak segluntung dewekan, itu maknanya. Aktiqin nasamah. Ya. Bebaskanlah budak satu orang penuh. Jangan urunan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kamu pengin masuk surga, sedekah dalam bentuk apa? Membebaskan budak. Mahal, membebaskan budak itu mahal. Ya, Salman Al-Farisi saja itu disyaratkan bebas dengan ditukar 300 bibit kurma. Kalau satu bibit durian berapa, Pak? Berapa? 250. Lah yang kecil lah, Pak Kumis. Yang kecil berapa? 10.000 lah ya. Oh, enggak dapat. 50. Tuh, 50 kali 300. Kan lumayan ya. Berapa itu? 50.000 kali 300 batang. Nah, intinya mahal. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau kamu kepingin masuk surga, yang kedua apa? Bebaskan budak dengan hartamu satu orang penuh. Jangan urunan. Jangan apa? Urunan. Wafukkar raqabah. Kemudian yang setelahnya, bebaskanlah budak dengan urunan. Dengan apa? Urunan. Artinya kalau tidak mampu satu orang tidak bisa segeluntung sendirian, maka Nabi memberikan apa? Memberikan opsi untuk urunan membebaskan budak. Membebaskan budak. Oleh karenanya sahabat menjawab, awalaisata wahidan. Wahai Rasulullah, bukannya aktiqin nasamah dan wafukar rokobah maknanya satu, membebaskan budak. Qala la. Itqun nasamati antu'tiqan nasama wa fakkur raqabati antu'ina 'ala raqabah. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam beda. Kalau itqun nasamah maknanya adalah membebaskan satu orang uangnya kamu sendirian. Tapi kalau wa fakkur raqabah, kamu membantu saudaramu untuk membebaskan satu budak. Pahalanya besar mana? Besar yang sendirian. Secara garis besar. Kalau diterima gak diterima kan tergantung ikhlas. Dan tergantung pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mirip dengan berkorbanlah satu sapi segeluntung dewekan. Kalau gak mampu ya 1/7 bareng. Begitu. Naam. Wal manihatur raghub. Wal manihatur raghub. Ya. Bersedekahlah dengan al-manihah. Al-manihah itu unta atau sapi atau kambing yang air susunya banyak. Ya. Naam. Al-manihah maksudnya apa? Al-manihah artinya kita memberikan nih kambingku, silakan dimanfaatkan, diperah untuk kebutuhan keluargamu dalam waktu dan tempo tertentu. Jadi enggak diberikan kambingnya, bukan. Tapi diberikan untuk dimanfaatkan. Misal kita mau ngasih sawah irengan kan abot lah ya. Esih duwe anak. Ya kita juga masih punya kebutuhan. Tapi untuk sementara kita punya sawah dan tidak digarap. Kan bisa kan kita ngubungin orang Gedung Gede misalnya, mau kebutuhan sawahnya di Banyumas. Itu sawah saya yang 2 hektar. Silahkan digarap. Hasilnya buat kamu lah. Silahkan. Gak usah paron-paron, gak usah. Saya masih punya. Kan bisa jadi kayak gitu. Selama berapa? Selama 3 tahun. Silakan digarap. Nanti gantian. Gantian keluarganya bapak ini. Nanti keluarganya bapak ini. Kan begitu. Itu namanya al-manihatur rohub. Ya. Nah. Kalau ngasih irengan kan berat kan. Ngasih langsung sawah nih sertifikat buat kamu kan berat. Barangkali nanti ada goncangan ekonomi. Dia bisa jual. Jual apa tanah itu. Kita melihat ini sawah daripada nganggur. Ada nih orang Banyumas, orang Soma Gede, atau orang Kedung Gede, Pasinggangan. Ya, ini ada 2 hektar nih, bagi-bagilah orang 10 selama 3 tahun. Monggo nanti digilir lagi kan gitu. Ya, selama 10 tahun ke depan insya Allah ekonomi saya aman. Jadi silakan dimanfaatkan. Paham ya? Nah, walaupun di sini konteks hadisnya apa? Kambing, sapi, unta yang punya susu. Intinya kan diambil manfaatnya. Kalau kambingnya itunya kan masih punya pemilik. Nah, punya pemilik. Dibilang wakaf ya bukan wakaf. Ya kan? Dibilang pemberian tapi manfaatnya saja. Manfaatnya saja. Wal fai'u ala zirrahimi. Nah, ini titiknya di sini. Wal fai'u ala zirrahimi. Fai itu dari kata fa'ayafu'u, artinya roja'a, kembali. Maksudnya, dan kembalilah untuk berbuat baik kepada kerabat dan keluargamu. Kalau ingin masuk surga, berbuat baiklah kepada keluargamu. Loh mana ada sisi zalimnya? Lanjutkan dulu hadisnya biar kita paham. Fa'in lam tutik zalika. Maka apabila kamu tidak mampu, kenapa? Ya, berbuat baik kepada keluarga kau tidak mampu. Karena keluarganya zolim. Karena keluarganya apa? Zolim. Ya, berarti kan ada perjuangan. Tidak semua orang mampu kan? Tidak semua orang mampu. Aduh ya Allah. Ini keluarga udah keluarga yang luar biasa. Ya, di luar kebiasaan. Biasanya sedulur ya ngayomi. Tapi dia itu sudah miskin, gak tahu diri. Ya. Kursi batin tapi kan malu kalau dia ngomong-ngomong gitu ngumbar aib keluarga. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara mutlak wal fai'u ala zirrahim. Kalau kamu ingin masuk surga, berbuat baiklah kepada keluargamu. Mutlak kan? Keluarga baik atau keluarga jelek? Fa in lam tutik, kalau kamu tidak mampu. Kenapa enggak mampu? Berarti ada kemungkinan keluarganya enggak beres. Keluarganya apa? Zalim, itu di situ diambilnya. Fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya. Maka berbuatlah, maka perintahkan dengan kemakrufan dan laranglah orang dari kemungkaran. Laranglah dari kemungkaran. Nah, jadi kalau kita enggak bisa memberikan kebaikan kepada keluarga kita tadi, ya kita bisa kan ya negur-negurlah, ya. Perintah yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar, meninggalkan yang munkar, aruh-aruh, paham ya? Aruh-aruh, ya enam. Kita ya tetap ada perhatian, tetap ada perhatian. Fa'in lam tutik zalika, kalau itu pun tidak mampu, fakufalisanaka illa min khair. Jaga lisanmu kecuali dalam ucapan yang baik-baik saja, ya enam. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal ya ini nih, mulut kita, lisan kita jaga. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang memperparah keadaan. Memperparah apa? Keadaan. Ini, hadis ini sangat jelas bahwa siapa yang pengin surga, ya, sambunglah tali kekeluargaan meskipun keluarganya mengecewakan. Berat sekali. Ini kalau lagi kajian tanu gampang, tapi pas praktek abot banget. Ya, pas praktek abot banget. Ya, berat sekali. Ini berat sekali. Seringnya kita itu sisan mutung gitu, seringnya. Tapi kan sekarang sudah mulai ngaji, ya kita tahan-tahan gitu. Kita tahan-tahan. Bedakan antara sudah ngaji dan belum ngaji, ya. Bedanya orang yang sudah ngaji itu harusnya idealnya itu lebih cepat aksinya. Lebih cepat apa? Aksinya, yakni amalannya. Ya. Percuma kalau kita itu punya ilmu, paham ilmu, tapi tidak segera diwujudkan, ya, kita tidak beda dengan orang yang tidak pernah ngaji. Tidak beda. Sama-sama. Cuman kita lebih dosa. Kalau dia kan mungkin belum ngaji sih. Ya, dia belum ngaji, tidak beramal ya wajar. Kalau kita udah ngaji tapi tidak mengamalkan, dosanya besar mana? Ya besar kita. Ya besar kita. Sekarang orang Yahudi itu ya dari dulu itu kalau ketemu orang-orang Arab di Madinah ya di Mekah, kalau lagi jengkel bilangnya gini, nanti akan muncul nabi terakhir. Ya, kami perangi kalian dengan nabi ini. Itu. Jadi berarti kan mengerti akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham ilmu kan gitu. Tapi begitu Nabi Muhammad datang sallallahu alaihi wasallam, awwala kafirin bih, mereka menjadi orang yang pertama kufur. Ya. Dan dilarang wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama-tama dalam mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena idealnya orang yang paham, orang mengerti pertama beriman, bukan pertama kafir. Maka As'ad ibn Zurarah, demikian pula sahabat-sahabat yang lain ketika didatangi oleh Mus'ab ibn Umair, salah satu da'inya Nabi ke kota Madinah, mereka berbicara, loh ini kan yang sering diancam-ancamkan orang Yahudi. Ayo segera kita beriman sebelum orang Yahudi pada beriman. Ya. Para sahabat menang pahamnya apa menang aksinya? Menang aksinya. Ya, kalau kita kebanyakan konsep enggak aksi-aksi ya enggak bati-bati, ya kan? Nah, anjunungan udah sinau tentang ilmu pembuatan pukis atau susu kedelai misalnya. Tapi udah dagang-dagang, ya. Paham tok, tapi enggak pernah bikin, enggak pernah jualan. Ya udah bati-bati, ya kan? Maka Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Ya. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan dengan sebab apa yang kalian ilmukan. Bukan. Tapi amalkan. Maka ketika kita ngerti seperti ini, keluarga kita ada yang naudzubillah, ini mudah-mudahan gak ada. Kalau misalnya ada, kita sudah punya pegangan ilmunya apa? Sakit ya sakit, tapi jangan merusak agama kita. Ya. Kita udah rugi, keluarganya sudah ada yang putus. Ya, secara dunia kan rugi. Jangan lagi rugi secara agama. Jangan lagi rugi secara agama. Nah, kita tundukkan ya ego kita karena Allah. Bukan kita kalah berarti ya antum kalah ya kalau sedulure ya, tidak bisa ngegrek gitu. Enggak masalah kalah menang. Tapi saya itu berbuat seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kita berusaha menyambung ya semampu kita. Jangan semampu apa? Semampu kita. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ya. Di dalam hadis disebut man somata naja. Barang siapa yang banyak diam, maka dia akan selamat. Maka dia akan apa? Selamat. Ketika dia tidak bisa memberikan kemakrufan, tidak bisa memberikan kebaikan, paling tidaknya jangan banyak omong dengan omongan yang menyakiti keluarga. Ya. Cuma manfaat tidak, malah tambah melukai persaudaraan dengan apa? Ucapan-ucapan yang tidak baik. Nabi SAW juga bersabda, amsik alaika lisanaka wal yasa'aka baituka wabki ala khati'atika. Tahan lidahmu, jadikanlah rumahmu cukup bagimu, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ya. Maksudnya apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada keluarga, minimalnya kita tidak mengganggu mereka, dan kita introspeksi diri. Ya, karena kita akan mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara kita akan menanggung kesalahan mereka masing-masing. Itu minimalnya. Naam. Barakallahu fikum. Fi hadzal hadis hirsus sahabati 'alal khair. Di dalam hadis ini juga ada faedah semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Dilihat dari mereka mempertanyakan, bukannya aktifin sama dengan wafakur rokobah itu sama wahai Nabi. Ya. Pertanyaan itu kan muncul dari semangatnya para sahabat untuk membedah ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab tidak sama. Kalau aktifin sama membebaskan segeluntung sendirian. Tapi kalau wafakur rokobah, urunan untuk apa? Iuran untuk membebaskan budak. Membebaskan apa? Budak. Nah, wa fihi fadlu al-manihatil wasi'atid dur. Keutamaan memberikan sapi, kambing, unta yang banyak susunya untuk saudaranya dimanfaatkan. Tadi kita kiaskan dengan apa? Sawah, kebun, apapun itu yang bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Nah, wa fihi fadlu silati dzirrahimiz zalim. Ya, di dalam hadis terdapat pahala besar untuk orang yang ya memaksa dirinya menyambung tali silaturahmi dengan keluarga yang mengecewakannya, dengan keluarga yang mengecewakannya. Ya. Wa manzilatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan juga tingginya kedudukan al amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, ya, an-nahyi anil munkar, kedudukannya tinggi, ya, kedudukannya tinggi di dalam Islam. Naam. Kemudian ada bab baru yang kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena apa? Babnya nanti kecampur-campur, nanti malah bingung, ya. Naam, kita cukup dua saja. Laisal wasilu bil mukafi dan apa? Bab fadlu silaturrahim az-zalim. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.